ampe ba iyo babagi raso batenggang kama batenggang di buah bana putihnya cinta untuang dak salah adiak manimbang biarlah bare kasih ka urang dan uku badan jo bayang-bayang rila den lape adiak ka urang walau bapisah bapisah habi jan habih bana kasih di hati pailah adi membawa hati jodoh asuci denai iriangi elo elo lah adia balai untung tak tumpang kapanan gadang katampe galak dape dicari kawan manangi jangan sampai hilang. Menimbang biarlah bare kasih ka urang dan uku badan jo bayang-bayang rila den lape adiak ka urang habi jan habi bana kasih di hati pailah adi membawa hati jodoh asuci denai iriangi elo elo lah adia balai tumpang kapanan gadang katampe galak dape dicari kawan manangi jan sampai hilang elo elo lah adia balai untung tak tumpang kapanan gadang katampe galak dape dicari kawan manangi jangan sampai hilang.